لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا تعريف المرجئة، قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فالقول الحق أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وليست بشيء زائد عن الإيمان. فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل فليس من أهل الإيمان الصحيح. فالإيمان كما قال العلماء قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه الآيات تدل على زيادة الإيمان والنقص، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية: وليس نعم وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة خردل. وكما في الحديث الصحيح: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، فليس كما تقوله الحنفية قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط، وليس كما تقوله القرامية قول باللسان فقط، وليس كما تقوله الأشاعرة اعتقاد القلب فقط، وليس كما تقوله الجهمية والمعرفة بالقلب فقط. فالمرجعة أربع طوائف، أبعدها الجهمية، وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنا لأنه عارف، وإبليس يكون مؤمنا لأنه عارف بقلبه، وعلى قول الأشاعرة إنه التصديق بالقلب يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين يكونون مؤمنين لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون، يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. واليهود يعترفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن الحسد والكبر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال في المشركين: قد نعلم إنه قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فمعنى لا يكذبونك أي أنهم يصدقونك. وأبو طالب يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حدار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ابن أبي العيس masih melanjutkan dari pembahasan iman, namun sayang ya, sebagaimana di matan sebelumnya, matan 137 ya, ya, yang belum menyatakan la yakhrujul abdu minal iman illa bijuhud, ya, seorang hamba tidak keluar dari keimanan kecuali dengan juhud, mengingkari ma adkhalahu fi, apa-apa yang memasukkan dia ke iman. Yang ini telah disanggah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya ini adalah mazhab Murji'ah, dan seluruh ulama al-sunnah menyanggahnya, bahkan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi, ya, seluruh mazhab-mazhab fikih. Misalnya seorang yakhruj, ya, bisa keluar dari iman kalau dia melakukan pembatal-pembatal keimanan, sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, yang Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwasanya, ya, hadal kalamu akhadah, ini perlu dikritik ini, karena qasrul kufur ala juhud madhabul murji'ah, membatasi kekufuran hanya pada juhud madhab murji'ah. Nawaqidul iman, nawaqidul islam kathiratun, banyak pembatal keimanan, pembatal keislaman. Nah, di sini ternyata di matan 138 ini lagi-lagi Abu Ja'far At-Tahawi, ya, mengikuti pendapat mazhabnya, ya, Murji'atul Fuqaha dari kalangan Ahnaf, ya, mazhab Hanafi. Al-iman, kata beliau, huwa al-iqraru bilisan wa tasdiqu biljanan, tanpa ada amal. Iman adalah takrir, ya, hanya ikrar, pengikraran dengan lisan, tasdik dan membenarkan dengan janan, dengan kolbu. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan hadza ta'riful murji'at, ini definisi kaum murji'ah, definisi iman kaum murji'ah, yang mereka kata syekh khasaru wal imana ala al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan faqat, itu yang membatasi iman itu kepada pengikraran di lisan, membenarkan di kolbu. Amalan enggak ada. Ya. Namun sebagaimana yang telah kita sebutkan, murji'ahnya, irja'nya Murji'atul Fuqaha dari kalangan Ahnaf, itu adalah murji'ah yang paling mending. Kenapa paling mending? Kan mereka mengeluarkan amal dari iman. Karena secara teori mereka salah mazhab murji'ah. Namun secara praktek mereka menyatakan bahwasanya siapa yang melakukan ini, melakukan itu, mengamalkan ini, tidak mengamalkan itu, itu juga dapat mengeluarkan seseorang dari iman. Makanya kata Ibn Abil Is Al-Hanafi, khilafnya lah khilaf lafziyah lah. Walaupun kata Syekh Ibn Bas dan para ulama yang lainnya, enggak, ini bukan khilaf lafziyah, khilaf hakiki. Dan tentu mereka jauh lebih baik dibanding dengan orang yang gombal, pura-pura menampakkan definisi iman ada amal. Iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Prakteknya ketika ada yang mengamalkan kekufuran, mengucapkan qaul kekufuran, mereka mengembalikannya ke kolbu. Urusan hati, urusan kolbu. Lah, ini irja'nya lebih busuk. Ini irja'nya, irja'nya kaum Jahmiyah. Ya dan billah. Ya. Fal qawlul haq, pendapat yang benar tentang iman, annal iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amanun bil jawarih. Ya, ucapan dengan lisan, keyakinan di kalbu dan mengamalkan dengan anggota badan. Fal a'mal dakhilatun fi haqiqatil iman. Amal masuk ke dalam cakupan hakikat iman. Wa laysat bi syai'in zaidin 'anil iman. Ya. Amal bukan sesuatu yang lebih dari iman. Faman iqtasara 'alal qawli bil lisan wat tasdiqi bil qalb dunal amal falaysa min ahli al iman. Maka siapa yang membatasi iman itu hanya pada ucapan dengan lisan, membenarkan di kalbu tidak menyertakan amal, maka dia tidak termasuk sebagai ahli iman, sebagai orang yang beriman dengan iman yang benar. Fal iman kama qala al ulama'u, maka iman sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, qaulun bil lisan wa tasdiqu bil jan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarih. Ucapan dengan lisan, membenarkan dengan janan kalbu dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil isyan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Hilang dengan pembatal keimanan yang ada di keyakinan, yang ada di lisan, yang ada di amalan. Ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Murji'ah bingung di sini. Coba tanya ke mereka, mau syekhnya kayak, mau ustadznya kayak. Ya, tanya. Ada orang yang melakukan kekufuran, apakah kekufuran amalan, kekufuran lisan. Kita enggak perlu bahas udzur bijahal, udzur bijahal. Oke, pendapat dia kan ada udzur bijahal. Ada syubhat lah. Belum terpenuhi syarat sekarang. Imannya itu gimana? Imannya itu gimana? Si Ade Armando, Abu Janda yang ngucap segala macam ngina-ngina Islam, itu iman dia gimana tuh? Bertambah atau berkurang? Bertambah, memangnya ketaatan, berkurang. Loh, kok disamakan dengan dosa besar, zina, minum khamar, makan riba, mencuri? Gimana ini? Hah? Uzur bijal, iya terus gimana statusnya? Berarti gak dianggap sama sekali. Oh dia bodoh, berarti nol gitu. Misalkan kadar imannya itu si Ade Armando sebelum dia ngucap kekufuran, kadar imannya 50, skala 50. Ketika dia mengucapkan kekufuran gitu, imannya tetap skala 50? Karena yang tadi tidak dianggap diuzur? Hah? Berkurang? Loh, berarti dosa besar dong. Selevel dengan zina gitu. Nah, gimana tuh? Jawab itu Bang Irja. Hah? Coba tanya sama mereka. Saya kalau nanya itu gak pernah bisa jawab kayak gitu. Ya. Paling ujung-ujungnya dia itu diberi uzur, dia gak tahu. Iya, anggaplah diberi uzur. Anggap diberi uzur. Iya. Alamadhabika anta. Nah. Ya. Alamat dhabika anta, ada rajul, ani Ade Armando, ma'zur. Ya. Ini berdasarkan mazhab ente itu Ade Armando, ma'zur. Diberi uzur. Tayyib. Hab, karena ma'zuran. Anggap dia diberi uzur. Izan, gimana sekarang imannya? Imannya berkurang apa tetap? Seperti skala sebelumnya yang dia sebelum melakukan atau mengucapkan kekufuran. Fasa kata al-murji. Nah, maka diamlah si murji itu. Gak bisa jawab. Mau jawab apa dia? Mau jawab apa? Hah? Coba dianggap antum jadi posisi si Irja tadi. Eh jangan ya. Misalkan. Ya. Nah, antum misalkan pendapatnya kayak gitu nih, misalkan muslim, misalkan antum berpendapat kayak gitu, apa yang antum jawab muslim? Hah? Gimana tuh gimana? Enggak, misalkan diberi uzur, terus gimana tuh? Skala iman Ade Armando sebelum mengucap kekufuran 50. Ketika dia melakukan kekufuran, anggap itu diberi uzur, tetap 50. Berarti kayak enggak ada apa-apa dong. Kayak enggak bernilai. Sementara kalau dia melakukan maksiat, skala imannya berkurang ya. Jadi 20. Nah ini kekufuran dia diberi uzur gitu. Diberi uzur, oke diberi uzur, skala imannya gimana? Ya namanya diberi uzur ya enggak ada apa, udah dia dianggap. Ya berarti tetap 50. Ajib. Ada orang yang maksiat berkurang, enggak diberi uzur. Ya. Ajib itu, mazhab khabis. Mazhab busuk kayak begitu. Mazhabnya jahat sekali. La haula wala quwata illa billah. Sementara terhadap kaum muslimin, ya, mereka begitu garang memvonis tanpa ada memberikan uzur. Terhadap orang-orang kufar, mereka memberikan uzur. Mereka memberikan keimanan yang stabil untuk orang-orang kufar, untuk kuburiyun, untuk kaum mukminun habis. Ya, mereka vonis, mereka keluarkan dari lingkup Ahlussunnah. Ini mazhab khabis dari kalangan Murji'ah. Ya, alladzina yad'una annahum min abna'is salafiyyin wa laysu minhum fi syai'. Nah, barakallahu fikum. Ya. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian kata Syekh, saya membawakan ayat qala ta'ala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Rabb-nya, bertambahlah keimanan mereka dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Perhatikan di sini zadatuhum imana. Ini menunjukkan iman bertambah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا. Adapun orang beriman, ya, maka surat ini menambah imannya, bertambah. وَقَالَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا. Maka supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, bertambah iman. هَذِي الْآيَاتُ تَدُولَ عَلَى زِيَادَةِ الْإِمَانِ وَنَقْصِ. Ayat-ayat ini menunjukkan bertambahnya iman. Padahal ayat-ayat ini hanya menunjukkan bertambahnya iman. Kalau ada bertambah, pasti ada berkurang. Nah. Kalau berkurang gimana? Famaki fi qawlihi. Ya, sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, cegah dengan rubah kemungkaran tadi dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia enggak mampu, fa bi lisani. Cegah dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau dia enggak sanggup juga dengan lisannya, fa bi qalbi. Benci dalam hatinya disertai menyingkir dari kemungkaran tadi. Wa dzalika adabul iman. Maka ini adalah selemah-lemahnya iman. Berarti iman berkurang dia. Kenapa dia berkurang? Karena dia gak mampu amar ma'ruf nahi mungkar. Walau dengan tangan atau lisan. Maka iman dia lemah. Fadala ala annal iman yanqusu. Maka ini menunjukkan iman berkurang. Wa fi riwayatin laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka setelah itu, dibalik itu, kalau sudah gak ada benci lagi, kan benci dalam hati, menyingkir dari kemungkaran, itu selemah-lemahnya iman. Kalau dari itu juga, dia udah gak mampu amar ma'ruf nahi mungkar. Pakailah tangan, pakai lisan, gak sanggup. Benci juga enggak, udah. Gak ada iman lagi, walaupun sebesar biji sawi. Gak ada iman lagi. Fadala ala annal iman, ya, yankusu. Maka ini menunjukkan iman itu berkurang. Wadala ala annal iman yankusu hatta yakuna ala wazni habbati khardalin. Ya. Sampai iman itu sekecil biji sawi. Sekedar itu, sewazan, sekedar sebesar biji sawi. Wa kama fil hadis sahih, akhriju minan nar man kana fi qalbi adna mithqali habbatin min khardalin min iman. Ya. Baik. Dalam riwayat yang saya disebutkan, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam kalbunya masih ada iman, walaupun sebesar biji sawi yang paling kecil, tapi masih ada iman. Imannya enggak batal. Ya. Fal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'a wa yanqusu bil lisan. Iman itu adalah keyakinan dengan kalbu, amalan dengan rukun-rukun. Ya. Amalan dengan rukun-rukun maksudnya apa? Amalan dengan arkan, dengan amalan bil arkan, dengan anggota badan. Ya. Yazidu bitah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil isyan, berkurang dengan maksiat. Hadza ta'rifu sahihu. Hadza ta'rifuhu as-sahih. Ini definisi iman yang benar, al-ma'khudhu minal kitab wa sunnah. Yang diambil dari Quran dan sunnah. Falaysa kama taquluhu al-hanifiyatu, tidak sebagaimana dikatakan oleh ini kalangan Hanafiyah, Murjiatul fuqaha. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janani faqat, ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan kalbu saja mengeluarkan amal dari iman. Walaysa kama taquluhu al-karamiyah, tidak juga sebagaimana yang dikatakan oleh kaum karamiyah, qaulun bil lisan faqat, ucapan dengan lisan saja. Walaysa kama taquluhu al-asyairatu wa i'tiqadul qalbi faqat, ya, sebagaimana keyakinan asyairah, keyakinan kalbu saja. Walaysa kama taquluhu al-jahmiyah wa huwa al-ma'rifatu bil qalbi faqat. Ya, ma'rifah dengan kalbu aja. Fal murji'atu arba'u tawa'ifah. Maka murji'ah ada empat kelompok. Aba'aduha al-jahmiyah, yang paling jauh, yang paling sesat kaum Jahmiyah. Ya. Wa ala qawlihim yakunu fir'auna mu'minan. Kalau berdasarkan pendapat yang Jahmiyah, ya Fir'aun dia beriman. Dia nau arifun, karena ya Fir'aun ma'rifah, tahu, kenal Allah. Wa iblis yakunu mu'minan. Iblis apalagi? Mu'min. Dia kenal Allah. Maka dia bersumpah, wa bi izzatika. Ya. Dengan demi kemuliaanmu ya Allah. Dia nau arifun bi qalbi. Karena dia mengenal dengan kalbunya. Wa ala qawlil asyaira innahu at-tasdiqu bi qalb yakunu Abu Lahab. Wa Abu Talibin, wa Abu Jahlin, wa sa'irul musyrikin yakuna mu'minina. Kalau begitu, hanya membenarkan di kalbu, ya udah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib dan segenap musyrikin, ya beriman. Li'annahum yu'minun biqulubihim, karena mereka meyakini dengan kalbu. Mereka mutasaddiqun, ya mereka membenarkan, yusaddiquna nabiyya, ya mereka membenarkan Nabi SAW fi qulubihim, di kalbu aja. Lakin mana'ahum al-kibru wal-hasadu minat-tiba'i. Namun, yang mencegah mereka untuk mengikuti Nabi SAW adalah hasad dan kibr, ya, kesombongan mereka. Ya dan lillah. Ya. Kemudian, an lagi tadi. Wal-Yahudu ya'tarifuna annahu Rasulullah. Yahudi sendiri juga mengakui bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Ya. Fi qulubihim, di kalbu mereka. Lakinnal hasada wal kibra. Namun hasad dan sombong yang mencegah mereka untuk mengikuti Nabi SAW. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu orang-orang yang telah kami berikan kitab Yahudi. Ya, yang mereka mengenal beliau, mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa qala fil musyrikin, Allah berfirman juga terkait kaum musyrikin, qad na'lamu annahu la yahzunuka alladziina yaqulun. Ya. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwa apa yang mereka katakan wahai Nabi itu benar-benar membuat engkau sedih. Perhatikan nih kata Allah nih, fa innahum la yukadzibunak. Mereka tidak mendustakan engkau. Berarti mereka membenarkan Nabi dong. Iya. Walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Namun orang-orang zalim itu menentang ayat-ayat Rabb-nya. Fa ma'na la yukadzibun ay annahum yusaddiqun. Mereka tidak mendustakan engkau, maksudnya mereka membenarkan engkau. Kata Abu Talib, laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Aku mengetahui agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama. Laulal malamatu aw hidara masabbatin. Kalau bukan karena takut celaan atau khawatir cacian, la ra'aitani samhan bidaka mubina. Tentu engkau akan melihat aku dengan samhan, dengan apa namanya? Lapang dada. Ya, akan menerima jelas dengan agama tersebut. Nah, ya barakallahu fiik. Kita cukup kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.